Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Waktu yang singkat kita bikin efektif dan efisien mungkin. Bahwa di dalam hidup ini ternyata bukanlah tanpa sengaja, tentu Allah punya satu rahasia. Kenapa manusia diciptakan di dalam perbedaan? Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam sangat dihargai orang bisa membentuk, menyatukan satu keragaman. Di dalam perbedaan itu sendiri ada keharmonisan. Di sebelah saya sudah ada beberapa rekan kita. Saya ingin cobakan apakah satu perbedaan itu bisa disatukan di dalam satu ide, satu pemikiran. Kita buktikan sekarang, saya pinjam. Tolong adik-adik semuanya nanti lanjutkan apa saja yang punya ide itu supaya menjadi sesuatu yang kira-kira membentuk sebuah gambar ataupun apa ide Anda. Saya akan coba, syaratnya buat satu garis. Jangan diangkat berkali-kali. Cukup satu orang dengan satu garis. Oke, sekarang saya buat begini. Tolong dilanjutkan. Kita lihat misalnya ada gambar seperti ini. Apakah dia melanjutkan seperti apa? Silahkan. Ya. Yang kedua. Oke. Yang ketiga, kita lihat apakah yang dimaui yang pertama sama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Oke, yang terakhir coba. Ya, saya tidak tahu menjadi gambar apa di situ. Padahal mau saya adalah gambar orang sebetulnya. Maunya yang kedua tadi, adik? Aku sih pengen bentuk bintang. Bentuk bintang, iya. Ternyata yang kedua, pengen bentuk apa? Saya ingin bentuk baju tadi. Pengen baju, jadi saya manusia, bintang, baju. Yang ketiga, pengen bentuk apa? Pengen bentuk apa? Bintang juga. Bintang juga, sebenarnya sudah ada kesamaan. Yang ke terakhir? Bulan. Bulan, ya. Baik, pemirsa, di dalam penciptaan manusia dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya orang satu saling ta'aruf. Dengan saling mengerti, saling mengenal, maka bisa tafahum, saling memahami. Dengan saling memahami, supaya bisa takaful. Ada satu kerjasama yang bisa mengisi kekurangan satu dengan yang lain, bahkan bisa ta'awun. Apa itu ta'aruf? Apa itu tafahum? Apa itu takaful? Dan apa itu ta'awun? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih pemirsa masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan. Dari peragaan tadi, nyata sudah bagi kita bahwa kadang-kadang satu hal yang sama dengan empat orang, kita temukan persamaan tapi juga perbedaan. Kita lihat tadi dari satu garis yang saya buat, yang pengennya. Saya ingin ini semuanya jadi gambar orang, ternyata ada yang pengen gambar bintang. Ada yang ingin gambar baju, bahkan ada yang ingin gambar bulan. Padahal dari satu garis yang sama. Ini menunjukkan bahwa setiap orang punya interpretasi, punya pemikiran yang berbeda. Dan dalam Islam itu sangat diakomodir. Ini artinya apa? Kalaulah nanti awal Ramadan dan akhir Ramadan ada perbedaan di negara kita ini, harus kita maklumi. Karena di zaman Rasulullah pernah terjadi rombongan sahabat. Mudahnya dipesan oleh Rasulullah, sahabat ini harus sholat di Bekasi, sholat asar di Bekasi secara berjamaah. Tapi sayang, di tengah perjalanan sampai di Halim, separuh sahabat sholat asarnya di Halim. Yang satu mengatakan, ah kita sholat harus di Bekasi karena Rasulullah bersabda, sholat jamaah kita asar di Bekasi. Walaupun sampai sana subuh, kita harus sholat asar di Bekasi. satu pendapat lagi, nggak bisa, ini sudah macet, waktunya sudah mau habis, maka kita harus sholat asar di Halim. Singkatnya, utusan sahabat ini semuanya berjalan. Setelah sampai kepada Rasulullah, maka sahabat ini saling mengklaim kebenarannya. Ya Rasulullah, alhamdulillah misi membagi zakat semuanya terbagikan dengan baik. Tapi ya Rasulullah, separuh dari sahabat-sahabatmu maksiat, maksiat, maksiat. Kenapa? Karena dia tidak taat kepadamu ya Rasulullah. Karena engkau sabdakan, engkau perintahkan bahwa sholat asar kita ada di Bekasi, tapi separuh sahabatmu sholat asarnya di Halim. Maka dipanggillah orang yang, siapa yang sholat di Halim? Dipanggil. Kenapa kamu sholat di Halim? Ya Rasulullah, kondisi jalan macet. Sehingga apa? Sampai di Halim, waktu asar sudah mau habis, maka separuh dari kami sholat asarnya di Halim. Apa sabda Rasulullah? Dua-duanya dibenarkan. Yang pertama, orang yang sholat di Halim adalah beristihad karena memang waktu asarnya mau habis. Tapi Rasulullah membenarkan. Dan yang kedua juga atas dasar ketaatan, Rasulullah juga membolehkan. Karena Rasulullah mengatakan sholat asarnya di Bekasi. Pemirsa, belajar dari perilaku sahabat ini, kita hargai perbedaan. Karena dalam perbedaan kadang-kadang ada rahmat. Mudah-mudahan kita bisa menghargai perbedaan itu. Setiap manusia diciptakan dalam suku, bangsa, ras yang berbeda, supaya kita bisa bekerja sama. Jaga persatuan, jaga ta'awun, jaga ta'aruf, jaga orang bisa saling kerjasama satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.